Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarana bittafaqquh fid din wa ashkuru man arshadana ila ittiba'i sayyidil mursalin wa usalli wa usallim ala rasulil amin wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, yang pada pertemuan lalu kita sudah selesai membahas Kitabul Waqf, hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Maka selanjutnya Al-Imam Asy-Syaukani membahas Kitabul Hadaya, Kitab Al-Hadaya. Al-Hadaya adalah jamak dari hadiah, ya, bentuk plural dari hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah sebenarnya perkara yang kita maklumi dan sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu memberikan harta atau barang berharga kepada seseorang untuk dimiliki, ya, bukan untuk sekedar dipinjamkan yang kemudian nanti akan diambil kembali, tidak, tapi hadiah diberikan kepada seseorang untuk dia miliki tanpa adanya bayaran, tanpa adanya bayaran. Inilah definisi hadiah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pensyariatan hadiah ini termasuk salah satu contoh yang menunjukkan keindahan agama kita, keindahan Islam, bahwasanya di dalam syariat Islam terdapat pensyariatan yang dapat mempererat ukhuwah, ya. Jadi agama ini mensyariatkan segala sarana yang dapat menjaga persaudaraan, mengokohkan hubungan antar sesama manusia secara umum, dan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah secara khusus. Nah, jemaah rahimakumullah, di antara sarana tersebut adalah disyariatkannya untuk saling memberikan hadiah. Dan kita tahu bahwa apa yang disyariatkan dalam agama kita pasti memiliki hikmah, terkandung di dalamnya banyak manfaat, ya, memberikan pengaruh yang positif, bahkan sangat positif. Adapun hadiah, di antara manfaat yang akan diraih darinya bukan hanya manfaat yang kembali kepada si penerima, bukan hanya kepada orang yang diberikan hadiah, tetapi manfaatnya kembali kepada orang yang memberi hadiah dan juga kepada orang yang menerima hadiah. Ya, jadi manfaat atau pengaruh positif dari hadiah akan diraih baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Bagaimana itu? Ya, kalau bagi yang memberi hadiah, maka dengan perbuatan dia memberi, ini sebagai salah satu cara untuk melepaskan dirinya dari sifat bakhil, kikir, pelit. Karena ini semua sifat yang dicela dalam Islam. Dengan dia menghilangkan, apa, bagaimana cara menghilangkan sifat pelit, bakhil, kikir, maka berilah hadiah kepada saudaramu. Dan sekaligus ini merupakan sarana untuk saling menghormati. Ya, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling menjaga kehormatan. Di antaranya dengan cara memberi hadiah. Ini yang dimaksud contoh manfaat dari pensyariatan hadiah kembalinya bagi si pemberi. Sedangkan manfaat bagi yang diberi, ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, memberi hadiah sebagai salah satu bentuk melapangkan orang lain yang Nabi SAW memerintahkan hal tersebut dan memberikan keutamaan padanya sebagaimana sudah kita bahas, ya. Barang siapa yang melapangkan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia di dunia dan di akhirat. Bahkan melapangkan urusan dia di hari kiamat kelak. Jadi memberi hadiah ini salah satu bentuk memberikan kelapangan kepada orang lain. Dan juga dalam rangka menghilangkan kecemburuan. Karena dengan memberi hadiah, ini mampu menghilangkan rasa iri di dalam hati dan juga kedengkian. Hadiah juga dapat memadamkan api permusuhan, ya, meredam kemarahan, dan seterusnya. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, menganjurkan agar kita memberi hadiah dan juga menerima hadiah. Beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan pengaruh hadiah. Apa itu? Dapat meraih kecintaan dan kasih sayang. Tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Ya, jadi ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang menjaga nilai-nilai persaudaraan, ukhuwah, ya, Dan sebaliknya Islam menutup segala celah yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, ya, kebencian. Makanya di dalam Islam kita dilarang untuk apa, berbisik-bisik ketika sedang bertiga, salah satu atau dua orang berbisik-bisik saja tanpa mengajak pihak yang ketiga. Kenapa? Karena ini dapat menimbulkan kesedihan bagi orang yang ketiga tadi. Ya, Islam juga melarang untuk membeli di atas pembelian saudara yang sedang ditawar, meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, dan seterusnya. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syaukani berkata di dalam kitab ini, Kitabul Hadaya, yushra'u qubuluha wa mukafa'atu fa'iliha, disyariatkan menerima hadiah dan membalas dengan yang setimpal pemberinya. Ya, jemaah rahimakumullah, pada kalimat ini yang ada dua. Yang pertama, disyariatkan untuk menerima hadiah. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah, terima. Ini hukum asal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila kira'in au zira'in la ajabtu. Walau uhdiya ilayya zira'in au kira'in la qabiltu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini juga termasuk contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mulianya akhlak beliau. Kata beliau alaihi salatu wassalam, seandainya saya diajak atau diundang untuk menghadiri undangan makan, walaupun makanannya itu kira, kira ini sesuatu bagian dari apa, kaki kambing, iya, yang ukurannya kurang dari lutut, jadi kurang dari lutut hingga betis. Ya, bisa dianggap kalau saya diajak atau diundang makan walaupun makanannya hanya kaki kambing, la ajabtu, niscaya saya akan menghadirinya, saya akan penuhi undangan makan itu. Ya, jadi jangan semangatnya untuk datang kalau makanannya enak. Tapi semangatnya untuk datang adalah menjaga ukhuwah, mempererat tali persaudaraan. Sisi pendalilan kita pada kalimat berikutnya, walau uhdiya ilayya zira'in au kira'in laqabiltu. Dan kalau saya diberi hadiah walaupun hanya dengan makanan yang sepele, yaitu dikasih sop kaki kambing, tapi kata Nabi, la qabiltu, saya akan menerimanya hadiah itu. Naam, padahal bagian dari kambing yang banyak disepelekan orang itu kakinya. Naam, ini adalah perumpamaan bahwa keharusan menerima hadiah walaupun itu terlihat sepele yang diberikannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, ya, jangan menganggap remeh kebaikan sedikit apapun. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala mas'alatin falyaqbalhu wala yaruddahu." Barang siapa yang diberikan dari saudaranya suatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, tanpa adanya sikap berlebihan dan bukan karena minta-minta. Ya, kita pernah bahas juga ya hukum meminta-minta pada asalnya dalam Islam itu bagaimana? Ya, tercela. Di saat Nabi hidup meminta kepada Nabi saja tercela. Apalagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nah, kalau diberikan oleh saudara kita sesuatu yang baik tanpa kita meminta-minta, falyaqbalhu wala yaruddah, hendaklah dia terima dan jangan menolaknya. Fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaih, karena pemberian tersebut adalah rizki yang Allah limpahkan untuknya. Ya. Jadi dalil-dalil ini yang lainnya juga tentunya banyak, tidak kita sebutkan semua, menunjukkan bahwa pada asalnya kita tidak boleh menolak pemberian hadiah. Ya. Karena tadi adanya perintah untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya sesuatu yang syubhat dan haram. Terima. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah undangan orang yang mengundangmu, dan janganlah engkau menolak hadiah. Nah, ini asyahid, sisi pendalilan kita dalam hadis. Wala taruddul hadiyah, jangan menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, dan jangan memukul orang Islam, jangan memukul kaum muslimin. Ya, memukulnya dengan pukulan yang keras walaupun senda gurau menyakitinya. Ya, dalam hadis ini disebutkan wala taruddu al-hadiyah, jangan kalian menolak pemberian hadiah. Nah, ibu-ibu muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan kita kalau menerima hadiah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberi hadiah, bukan hanya beliau yang menikmati hadiah tersebut. Ini termasuk kemuliaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada saat diberi hadiah, ya, beliau mengikutkan orang lain menikmati hadiah tersebut. Dapat kiriman hadiah, tapi kebetulan di situ lagi ada teman-teman kumpul, langsung cepat-cepat disuruh masukin. Ini lagi rame, ntar semuanya pengen merasakan. Justru itu kesempatan untuk mengikutkan orang lain dalam menikmati hadiah tersebut yang kita terima. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan semangkuk susu sebagai hadiah, beliau memanggil para sahabatnya, ya, mengikut sertakan mereka menikmati hadiah tersebut bersama beliau alaihi salatu wasallam. Begitu juga ketika dihadiahkan kepada beliau sekeranjang buah-buahan, beliau membagi-bagi lagi kepada orang tua yang saleh dan juga kepada anak-anak yang hadir ketika itu bersama beliau. Nah, ini suri teladan juga. Kalau menerima hadiah dan itu bisa kita nikmati bersama orang lain, tentu itu lebih afdal. Agar orang yang memberikan hadiah tadi mendapatkan pahala yang lebih besar, dan kita membaginya kepada orang lain tadi pun terhitung sedekah. Ya, jangan pelit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita katakan hukum asal menerima hadiah itu wajib, tidak boleh menolak pemberian hadiah. Tetapi ada syarat-syarat. Ya, karena tadi kita katakan perintah untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya sesuatu yang syubhat dan haram. Makanya di sini kita singgung pembahasan syarat-syarat menerima hadiah. Boleh kita terima pemberian hadiah apabila terpenuhi 4 syarat di antaranya. Yang pertama, orang yang menerima hadiah, dia mengetahui bahwa dia diberi hadiah bukan karena pemberi tersebut malu, dan juga bukan karena takut kepadanya. Ya. Adapun jika si pemberi memberikan kepada kita suatu hadiah karena rasa malu kalau enggak ngasih. Ya. Mungkin dia baru pulang dari safar, temannya datang, kamu baru pulang ya. Oh. Padahal kita hanya sekedar berkunjung. Karena ada satu keperluan, kemudian dia memberi hadiah. Oleh-oleh, padahal enggak niat tadinya mau ngasih. Tapi karena sudah disinggung, baru pulang ya, habis jalan-jalan kemana, malu kalau enggak ngasih, hari dikasih. Kita tahu, awalnya dia enggak ada niatan untuk memberi, tapi karena malu, dia beri hadiah. Atau karena sungkan, atau kalau bahasa Jawanya apa, pekewuh. Yeah. Atau dia memberi karena takut dengan kita, maka pemberiannya adalah hadiah yang tidak halal kita terima. Berdasarkan hadis dari Abu Harrah Ar-Raqashi, dari pamannya, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, la yahillu malum ri'im muslimin illa antibi nafsin. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali jika dia berikan dengan sepenuh kerelaan hatinya. Lihat kata Nabi, tidak halal harta seorang muslim pada asalnya yang diberikan kecuali jika dia berikan dengan sepenuh kerelaan hatinya. Berarti kalau dia memberinya karena malu, karena sungkan, karena takut, maka hukumnya enggak halal. Dalam hadis ini dengan tegas Nabi SAW menyampaikan bahwa harta milik orang lain itu tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita manfaatkan, kecuali jika dia memberikannya kepada kita dengan sepenuh kerelaan hati. Ya. Tapi kalau dia berikan karena malu, karena sungkan, karena takut dengan kita, haram kita ambil. Nah, di antara contoh nyata ini adalah biasanya tawaran sebagian orang untuk mampir ke rumah, misal mampir, makan dulu, ngopi dulu sini. Ya, dalam kondisi orang yang diberi tawaran mengetahui bahwa motivasi adanya tawaran tadi, ya, dari orang tersebut karena dia malu kalau enggak ngasih tawaran. Padahal cuma basa-basi. Ayo mampir sini, singgah dulu. Padahal rumahnya lagi berantakan. Lagi enggak ada makanan di rumah. Nah, dalam kondisi semacam ini, orang yang ditawari seharusnya tidak menerima tawaran tersebut. Ya, tidak boleh dia terima tawaran tadi. Nah, ini sering terjadi ya kadang ya. Ada orang dia keluar dari rumahnya karena satu keperluan, tapi di tengah jalan dia melihat temannya ada di depan pintu rumah. Maka teman yang sedang di depan pintu rumah tadi memberikan tawaran, ayo mampir dulu sini, mari mampir. Padahal ini tawaran sekedar basa-basi, bukan serius menginginkan agar orang tadi mampir. Iya, ayo kita apa ngeteh dulu sini, ngeteh. Padahal boro-boro, gasnya lagi habis. Nah, kalau tahu hukumnya, maka jangan diterima tawaran itu. Karena tawaran tersebut bukan tawaran yang serius, tapi sekedar basa-basi. Ya. Apalagi kalau yang lagi ditawarin ngarep-ngarep disuruh mampir. Udah enggak basa-basi, dia malah mampir duluan. Nah, jadi ini yang pertama. Tadi contoh saja ya. Jadi syarat yang pertama apa? Orang yang menerima hadiah mengetahui bahwa dia diberi hadiah bukan karena pemberi tersebut malu, ya, sungkan, dan juga bukan karena takut. Yang kedua, syarat menerima hadiah, tidak ada pelanggaran syariat yang muncul di belakang penerimaan hadiah tersebut. Kalau dengan menerima hadiah akhirnya terjadi suap, sogok menyogok, atau yang semisalnya, dan ini merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan pegawai kantoran biasanya, atau pegawai suatu instansi. Nanti akan kita jelaskan pada tempatnya tersendiri. Yang ketiga, syarat bolehnya menerima hadiah apabila hadiah yang diberikan bukan hal yang diharamkan. Ya, dapat hadiah pas dibuka patung. Ya. Pas dibuka hadiah berat amat ini, besar. Pas dibuka ternyata khamar. Iya. Khamar yang mempunyai harga yang mahal, botolnya bagus, kemasannya bagus. Apalagi naudzubillah dia mungkin teringat akan masa jahiliyah dia dulu. Dia suka dengan khamar jenis-jenis tertentu. Lalu kawan lamanya ini ingin menggoda dia supaya kembali ke masa jahiliyah, dikirim hadiah khamar kesukaannya. Tolak. Ya. Karena itu hadiah yang haram. Atau dikasih hadiah alat-alat musik, dapat hadiah gitar, dapat hadiah apalagi organ, ya, dapat hadiah piano dan semisalnya. Iya. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara hadiah yang diharamkan adalah hadiah dari bank. Kan kadang kita kalau nabung di bank, apalagi kalau saldonya banyak, wah, dapat hadiah dari bank. Gimana hukum menerima hadiah dari bank? Dan hadiahnya luar biasa, sesuatu yang berharga. Maka ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, pihak bank, mereka tidaklah memberikan hadiah kepada Anda kecuali karena apa? Hah? Karena uang yang Anda tabungkan di bank tersebut. Kalau Anda tidak nabung di sana, mana mungkin Anda mendapatkan hadiah dari mereka? Iya. Jadi mereka memberi hadiah kepada Anda karena Anda nasabahnya. Uang Anda titipkan ke mereka. Penamaan mereka terhadap barang yang diberikan tadi, nas apa hadiah, imbalan, bunga, ini hanya permainan istilah. Jangan tertipu dari penamaan mereka yang batil. Apa? Penamaan-penamaan mereka yang indah. Apakah disebut hadiah, bunga, imbalan, atau yang lainnya? Karena yang menjadi patokan ibu-ibu adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Ya. Hadiah yang mereka berikan itu hakikatnya adalah riba. Kenapa? Ya berdasarkan kaidah fikih sebagaimana telah kita bahas pada bab riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Dan telah kita jelaskan bahwa tabungan di bank adalah akad utang piutang, bukan wadiah. Kenapa kok utang piutang? Iya jelas. Karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya dia. Berbagai proyeknya mereka, mereka manfaatkan uang nasabah. Sedangkan wadiah, pihak penyimpan yaitu bank, kalau hukumnya wadiah tidak dibenarkan untuk menggunakan uang yang disimpankan kepadanya. Iya. Kalau dia gunakan maka dia berkhianat. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita paham uang yang dititipkan di bank itu adalah akadnya utang piutang, sementara dalam utang piutang kita enggak boleh mengambil keuntungan. Pemberian hadiah itu bagian dari keuntungan. Ya. Naam. Jadi tidak boleh. Ini termasuk hadiah yang diharamkan. Adapun syarat yang keempat menerima hadiah, yaitu hadiah yang diberikan bukanlah hak orang lain. Kalau dia tahu ini ya, dia memberikan sesuatu, dia tahu sesuatu yang diberikan ini hak orang lain, dia cuma mau cuci tangan aja dikasihkan ke kita, jangan diterima hadiah semacam itu. Iya. Misal tahu kalau dia dititipi motor oleh orang tuanya, oleh saudaranya, ya. Kemudian karena satu hal dia ingin memberikan hadiah motor itu atau apa saja, tapi dia tahu ini bukan punya dia, nggak boleh diterima. Ya, inilah empat syarat bolehnya kita menerima hadiah. Adapun terkait syarat yang kedua, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, yaitu seseorang ya memberi hadiah apakah berupa uang atau berupa barang berharga, diberikan kepada pegawai atau petugas, dikasih hadiah dengan harapan apa? Untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan, kemudahan dalam suatu urusan. Nah, ini bagaimana ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah? Ketahuilah bahwa dalam pemberian suatu hadiah kepada pegawai ya atau kepada petugas ada tiga bagian, ada tiga macam. Yang pertama, pemberian yang diharamkan, haram bagi si pemberi maupun si penerima, ya. Dua-duanya haram. Jangan, enggak boleh memberi. Dan kalau diberi pun jangan diterima. Kaidahnya bagaimana? Pemberian tersebut tujuannya untuk sesuatu yang batil, atau pemberian atas sebuah tugas yang memang wajib dilakukan oleh seorang pegawai. Misalnya pemberian hadiah kepada pegawai setelah dia menjabat, setelah diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi, kasih hadiah. Tujuannya apa? dalam rangka mengambil hati orang itu nanti untuk suatu kepentingan. Apakah kepentingan di masa mendatang kalau ada urusan gampang, karena pas dia diangkat menjadi pegawai sukses dikasih hadiah, jadi ingat untuk mengambil hatinya, ya. Apakah disuruh memasukkan data atau mengambil hak orang lain, ya kan? Ini kadang banyak kasus terjadi dalam urusan surat-surat tanah. Makanya enggak sedikit kasus tanah yang sengketa, sebuah lahan dimiliki oleh beberapa sertifikat. Kok bisa? Ini dia permainan. Iya. Begitu juga misal karena dikasih hadiah, akhirnya pegawai tersebut mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak. Atau karena dikasih hadiah kemudian dia pun memenangkan perkaranya dan sebagainya. Iya. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. "Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Ya, bawa harta, bawa hadiah kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain. Nyogok. Ya. Bil ism, dengan cara berbuat dosa. Sogok. Suap. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Dalam kondisi tahu bahwa itu hak orang, tapi dia menginginkan untuk dia peroleh dengan cara yang batil. Artinya apa ayat ini? Jangan kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, hadiah. Iya. Dengan cara mengambil muka, menyuap mereka dengan harapan apa? Hakim tadi akan memberikan hak orang lain kepada kamu. Iya. Begitu juga dalam surah Muhammad. Kalau tadi surah Al-Baqarah ayat 188, Allah juga berfirman dalam surah Muhammad ayat 22-23, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi?" Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi? "Wa tuqatti'u arhamakum," dan memutuskan hubungan kekeluargaan. "Ulaika alladzina la'anahumullah," mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Ya, "fa asammahum wa a'ma absarahum," dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi? Yaitu dengan suap dan sogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi." Rasulullah melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Nah, ini semua dalil menunjukkan bahwa suap termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya dengan lafaz laknat, yaitu terjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis yang pertama, yaitu pemberian yang hukumnya haram baik bagi si pemberi maupun si penerima. Yang kedua, pemberian yang terlarang untuk mengambilnya, ya, tetapi diberi keringanan dalam memberikannya. Jadi mengambilnya terlarang, enggak boleh. Tapi memberikannya ada keringanan. Ya, jadi si pemberi hukum asalnya dilarang, enggak boleh ngambil itu. Ya. pemberian yang terlarang mengambilnya, tetapi diberi keringanan dalam memberikannya. Ini kaidahnya bagaimana? Ini pemberian yang dilakukan secara terpaksa. Dia terpaksa memberi. Karena apa? Karena apa yang menjadi haknya dia tidak dikerjakan. Atau sengaja diperlambat oleh pegawai yang bersangkutan. Padahal sudah seharusnya pegawai tadi memberikan pelayanan. Tapi karena gak diberi, dia pun memperlambat. Nah, contoh pemberian seseorang kepada pegawai atau pejabat yang dia lakukan karena apa? Dia beri hadiah kepada pegawai tersebut semata-mata untuk mengambil kembali haknya dia, atau untuk menolak kezaliman pegawai tadi terhadap dirinya. Iya. Apalagi kalau orang yang mau memberi ini melihat bahwa si pegawai kalau dia gak diberi sesuatu, apakah uang, barang, maka dia akan melalaikannya. Dia akan memperlambat prosesnya, atau terlihat wajah yang cemberut, masam. Nah, ini kan banyak kejadian. Iya. Apakah mau ngurus surat-surat perizinan, IMB, atau mau bikin SIM, ya? Kalau mengikuti jalurnya sulitnya, naudzubillah. Kalau gagal sekali harus nunggu bulan depan, ya? Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk menghentikan suatu kezaliman atau untuk menagih haknya, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi. Ya. Haram bagi yang mengambil, artinya dia yang berdosa. Karena dia gak mau mengerjakan tugasnya, gak mau mengerjakan apa memberikan pelayanan yang baik, kecuali kalau diberi. Makanya haram. Tapi kenapa kita boleh memberi? Karena tadi, untuk memperoleh hak kita mendapatkan pelayanan. Naam. Nah, ini juga yang dipatuakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, ketika ditanya tentang contoh kasus seperti tadi, ya, pengurusan SIM, sulit untuk dapat SIM kecuali tidak didapat kemudahan itu kecuali dengan cara apa? Memberi sejumlah uang. Ini jenis yang kedua. Pemberian yang terlarang mengambilnya tapi diberi keringanan dalam memberikannya. Tadi sudah dijelaskan maksudnya. Hadiah jenis yang kedua ini haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi. Yang ketiga, pemberian yang diperbolehkan. Nah, ini yang kita bahas tadi, ya. Bahkan dianjurkan memberi dan mengambilnya. Kaidahnya apa? Yaitu satu pemberian dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, untuk memperkuat tali silaturahim, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dengan keterangan ini nampaklah perbedaan antara suap dengan hadiah. Ya. Apa perbedaannya? Di antaranya ada 5. 1. Suap itu pemberian yang diharamkan dalam syariat agama kita. Ini termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang dianjurkan syariat. Ya. Dan ini pemasukan yang halal bagi seorang muslim. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau suap ketika memberinya tentu dengan adanya syarat. Syaratnya pun enggak sesuai syariat. Ya. Ngasih tapi dengan syarat nanti permudah urusan saya. Apakah syaratnya disampaikan secara langsung maupun tidak langsung? Ah, sudah tahu, sama tahu, sudah perkara yang lumrah. Misal dengan salam tempel atau dengan mengirim hadiah. Pada hakikatnya suap. Jadi suap itu ketika memberinya ada syarat. Sedangkan hadiah tanpa syarat. Dia memberikan sesuatu kepada orang lain, enggak ada syarat. Perbedaan yang ketiga, suap itu diberikan untuk cari muka, untuk mempermudah dalam hal yang batil. Sedangkan maksud dari pemberian hadiah adalah untuk mempererat hubungan kasih sayang, apakah kepada teman, tetangga, ya, atau untuk membalas budi baik. Beda dengan suap. Yang keempat, kalau suap pemberiannya dilakukan sembunyi-sembunyi, apalagi ada KPK, bisa ngumpet-ngumpet. Dan suap itu dibangun berdasarkan apa? Hal yang saling tuntut-menuntut. Si pemberi nanti menuntut, ya kan? Dan biasanya diberikan dengan berat hati oleh si pemberi karena terpaksa. Ya, ini perbedaan yang keempat. Kalau suap biasanya diberikannya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia, wah, terang-terangan. Karena apa sifat dasarnya? Kedermawanan. Kemudian perbedaan yang kelima, suap itu biasanya diberikan sebelum pekerjaan. Tapi hadiah diberikan setelah selesai pekerjaannya. Nih kasih hadiah, kamu bagus dalam mengerjakannya. Ya. Selanjutnya kata lima, Masyaukani rahimahullah. Nah, jadi ini berkaitan dengan hukum menerima hadiah. Selanjutnya kata beliau, wa mukafa'atu fa'iliha, disyariatkan membalas dengan yang setimpal pemberinya. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suka menerima hadiah dan memberi balasan atas hadiah tersebut. Memberi balasan. Nah, hadis-hadis yang menunjukkan penerimaan hadiah dan juga anjuran untuk memberi balasan yang setimpal, itu dalilnya sangat banyak. Dan ini amalan yang sudah dimaklumi dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, memberi hadiah kepada orang lain, ya, memberikan balasan, ini sebagai bentuk terima kasih kepada orang tersebut. Karena disebutkan dalam hadis, ya, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Wah, tapi gimana kita mau membalasnya kalau kita tidak mempunyai sesuatu? Dia mendoakannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man sana'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilih jazakallahu khairan. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada seseorang, kemudian dia berkata kepada orang yang berbuat tadi, jazakallahu khairan. Nah, ini kalimat yang benar. Bukan jazakallah saja. Jangan lupa khairannya. Semoga Allah membalasmu. Membalas dengan apa? Khairan. Dengan kebaikan. Orang berkata seperti itu, sungguh dia sudah cukup memadai dalam memuji orang tadi yang memberi. Ya, sudah cukup dalam membalas. Itu minimal sudah. Jangan dikasih diem aja, enggak ada ucapan terima kasih. Enggak ada ucapan jazakallahu khairan. Ya. Ini anjuran untuk apa? Membalas orang yang berbuat baik kepada kita, apalagi dengan memberikan hadiah. Balas. Kalau bisa dengan yang setimpal, lakukan. Walaupun itu bukan satu keharusan setimpal. Ya, minimal dengan lisan, ucapkan doa. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, wa tajuzu bainal muslimi wal kafir. Hadiah itu diperbolehkan antara orang Islam dan orang kafir. Berarti pensyariatan memberikan hadiah dan menerima hadiah bukan khusus di kalangan kaum muslimin saja. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani di sini sesuai dengan dalil. Karena Nabi SAW telah menerima hadiah dan juga memberi hadiah kepada orang kafir. Beliau menerima hadiah dari orang kafir dan memberi hadiah kepada mereka. Iya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Al-Bazzar dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ahda Kisra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabila minhu. Raja Kisra memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menerimanya. Wa ahda lahu Kaisar. Kaisar pun memberi hadiah dan Nabi menerimanya, yaitu Raja Romawi dan Raja Persia. Bahkan raja-raja yang lain juga memberi hadiah kepada Nabi, beliau menerimanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa apa, ada penguasa namanya daerah Fadak. Ya, Fadak. Ya, penguasa Fadak memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa, Ukaidar Dumah, Dumatul Jandal, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubah. Ya, penguasa Romawi dan seterusnya. Dan hadis yang sering kita dengar juga diantaranya adalah hadis dari Asma binti Abu Bakar. Asma berkata, atatni ummi ragibatan fi ahdi Quraisy wa hiya musyrikah. Fasa'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha? Qala na'am. Kata Fatimah, kata Asma binti Abu Bakar, ibuku datang mengunjungiku yang masih cenderung pada perlindungan dengan Quraisy. Apa kata Asma? Dia datang dalam keadaan masih musyrik. Makanya saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya boleh menjalin hubungan silaturahmi dengannya? Kata Nabi, "Na'am, iya. Boleh." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din." Allah sama sekali tidak melarang kalian atas orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ini adalah dalil-dalil ya, bahwa Nabi menerima hadiah dari orang kafir. Adapun dalil bahwa Nabi SAW memberi hadiah kepada orang kafir, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dari hadis Ummu Salamah. Nabi SAW berkata kepada Ummu Salamah, "Inni qad ahdaitu ila an-Najasyi hullatan wa awaqiya min misk wala ara an-Najasyiya illa qad mat." Nabi berkata kepada Ummu Salamah, "Sesungguhnya saya telah menghadiahkan kepada Raja Najasyi perhiasan dan guci-guci dari misik." Jadi kasih hadiah minyak wangi dan juga perhiasan. Tapi kata Rasulullah, dan tidaklah saya mengetahui kecuali Raja Najasyi telah meninggal dunia. Baru dapat kabar Raja Najasyi meninggal. Wala ara illa hadiyati mardudatan alayya, dan tidaklah saya mengetahui kecuali hadiahku akan tertolak, akan kembali kepadaku. Artinya ada kemungkinan balik lagi itu hadiah. Fa in ruddat alayya fahiyalak. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, kalau hadiah tersebut balik lagi, kembali ke sini, maka hadiah tadi untuk kamu, wahai Ummu Salamah. Ya. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tentang penerimaan Nabi akan hadiah kaum kafir sangat banyak. Lalu bagaimana di sana ada hadis yang menyebutkan Nabi menolak hadiah dari orang kafir musyrik? Seperti ketika ada seseorang ya, Iyad bin Himar menghadiahkan kepada Nabi satu hadiah atau unta. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Aslamta? Apakah engkau sudah masuk Islam?" Dia bilang, "La, enggak, saya enggak masuk Islam, cuma ngasih hadiah." "Inni qad nuhitu an zabdil musyrikin," kata Nabi SAW, "sesungguhnya saya telah dilarang menerima pemberian kaum musyrikin." Gimana hadis ini? Begitu juga hadis bahwa siapa? Amir bin Malik yang dijuluki dengan Malaib Al-Asinnah mengunjungi Nabi dan memberikan hadiah kepada beliau. Tapi apa kata Nabi? "Inni la aqbalu hadiyata musyrikin." Saya tidak menerima hadiah seorang musyrik. Bagaimana ini cara mengkompromikannya? Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW menolak hadiah tersebut dengan tujuan apa, membuat mereka apa, jengkel. Iya. Atau Rasulullah tahu mereka memberi hadiah ada tujuan tertentu, ada misi tertentu. Di antaranya agar Rasulullah SAW condong kepada mereka, ada kecenderungan. Sementara kecenderungan kepada orang musyrik itu tidak diperbolehkan, makanya ditolak. Ada juga yang mengatakan bahwa pengembalian hadiah tersebut berlaku bagi seseorang yang dengan hadiahnya ingin menjalin kasih sayang dan loyalitas. Orang kafir sengaja banyak-banyak ngasih hadiah untuk menjalin loyalitas, sedangkan kita diharamkan untuk berloyalitas. Iya. Nah, jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaidahnya dalam masalah ini, apabila hadiah tersebut tidak berpotensi membahayakan bagi si penerima, apakah dari sisi syariat boleh diterima. Tapi kalau hadiah itu diberikan tujuannya agar si penerima diam, bungkam, tidak mengatakan al-haq, atau agar si penerima tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan kebenaran, maka kalau sudah seperti ini enggak boleh diterima hadiah itu. Ya. Jadi ini alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah yang tadi kita bacakan periwayatannya. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa yahrumu ar-ruju'u fiha. Ya. Diharamkan menarik kembali hadiah. Diharamkan menarik kembali hadiah. Ini hukum asal. Udah ngasih terus ditarik lagi. Padahal sudah diterima oleh orang yang diberi hadiah. Maka haram hukum asalnya. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi ya'udu fi qai'ihi. Ya, al-a'idu fi hibatihi kal-a'idi ya'udu fi qai'ihi. Artinya seorang yang menarik kembali hibahnya, ya, hibah itu juga termasuk dalamnya hadiah. Orang menarik kembali hadiahnya, maka seperti orang yang kembali menjilat muntahnya. Ya. Ini kan perumpamaan yang menunjukkan jeleknya, ya. Mana ada orang mau ngejilat kembali ludahnya. Ya, apalagi ini kai muntah. Lebih buruk lagi dari ludah. Ini dalil. Tapi ingat, larangan ini berlaku apabila hadiah yang diberikan sudah diterima, sudah di tangan orang yang menerima hadiah. Adapun kalau baru janji, nanti kamu akan saya kasih hadiah ya, insyaallah. Baru janji, ternyata batal karena satu dan lain hal. Maka ini tidak mengapa, walaupun hukumnya sebagian mengatakan makruh. Iya. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan pengharaman menarik kembali hadiah. Apa itu? Kecuali hadiah seorang bapak kepada anaknya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya meriwayatkan secara marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yahillu lirrajuli ayyatiyal atiyata fayarji'u fiha. Tidak dihalalkan bagi seseorang memberi hadiah lalu apa? Dia minta lagi. Iya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-walidu fima yu'ti waladahu. Ini pengecualian. Seorang ayah yang memberi hadiah kepada anaknya. Lalu Nabi memberikan perumpamaan. Ya, apa perumpamaannya? Tadi, kalau tadi perumpamaannya orang yang ngejilat muntahnya kembali, kalau di sini perumpamaannya seperti anjing yang makan sampai kalau anjing itu udah kenyang muntah. Ya kan, anjing biasanya makan nggak peduli kenyang, selama makanan di depannya masih ada dia makan terus sampai kenyang, sampai termuntah-muntah, terus yang termuntah tadi dia makan lagi muntahnya. Itu perumpamaan orang yang menarik kembali hadiah. Tapi ada pengecualian, illal walidu fima yu'ti waladah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oh, berarti boleh kalau seorang ayah habis ngasih hadiah ke anaknya terus ditarik lagi oleh sang ayah hadiahnya itu. Boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, apabila si ayah tidak pernah menjatuhkan haknya dari rujuk. Ini istilahnya rujuk. Rujuk bukan seperti istilah talak kemarin ya. Rujuk yang diinginkan di sini adalah menarik kembali pemberian. Misal, saya bilang mobil ini saya hadiahkan untuk kamu, anakku. Ya. Ayahnya bilang ini hadiah selama-lamanya untuk kamu. Kalau si ayah bilang begitu selama-lamanya, oh berarti gak bisa rujuk. Artinya gak boleh ditarik lagi itu sama si ayah. Tapi kalau si ayah mensyaratkan syarat tertentu, misal ini mobil saya kasih hadiah untuk Muna, tapi kalau kamu gunakan untuk hal-hal yang gak baik, untuk hal yang haram, untuk dugem, untuk ke tempat maksiat, maka ayah akan tarik kembali. Ya. Nah, kalau seperti ini, kapan si anak tadi melanggar, maka sang ayah berhak menarik kembali hadiahnya, pemberian hadiah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pemberian tersebut tidak ada tambahan yang bersambung di dalamnya. Contoh, seorang ayah memberikan hadiah berupa kambing. Misal, kasih hadiah, banyak ternaknya dia, kasih hadiah. Iya. Waktu dikasih, kambing ini beratnya masih 10 kilo. Diterima masih anak. Senang dia, dia pelihara dengan pemeliharaan yang baik, dikasih makan yang enak-enak, dikasih kandang yang bagus, sehat, tumbuh berkembang sampai beratnya sekarang 20 kilo. Ini gak bisa rujuk. Kenapa? Karena tambahan yang tadi. Waktu dikasih 10 kilo, sekarang udah 20 kilo. Atau contoh yang lain, misal seorang ayah memberi hadiah biaya kursus. Biaya kursus, entah kursus dalam hal apa. Akhirnya si anak punya keahlian khusus dari kursus yang dia ikuti berkat hadiah biaya kursus yang diberikan sang ayah. Kalau seperti ini si ayah gak bisa rujuk dari pemberiannya. Kenapa? Karena apa yang didapat si anak itu berupa ilmu dari kursus. Adanya di mana? Di kepala si anak tadi. Masa mau rujuk kemudian, ayo copotkan otak kamu, letakkan keahlianmu itu, gak bisa. Ya. Adapun yang bisa, misal sang ayah memberi mobil hadiah ya, harganya 100 juta kasih hadiah, diterima oleh si anak. Mobilnya kemudian saking senangnya dimodif. Ya. Terus sampai akhirnya naik harganya dan si anak ini menjual 150 juta laku. Maka si ayah berhak ya mengambilnya berapa? Bukan 150. Karena waktu diberikan 100 juta, si ayah boleh mengambilnya 100 juta. Ini rujuknya. 50 jutanya diberikan kepada si anak. Karena apa? Usaha dia memodif mobil tersebut sehingga menjadi naik harganya. Kemudian yang ketiga, bolehnya rujuk apabila barangnya masih ada dalam kepemilikan si anak. Tapi kalau sudah dijual, apalagi diwakafkan, gak boleh ya rujuk, gak boleh ditarik lagi. Dan yang keempat, bolehnya rujuk itu kalau tidak diprovokasi oleh anak-anaknya yang lain. Jadi si ayah, kenapa ya mau mengambil hadiah yang telah diberikan kepada anaknya si A. Oh, setelah diselidik punya selidik, ternyata diprovokasi oleh saudara-saudara yang lain. Makanya seperti ini gak boleh. Ini 4 syarat. Kapan seorang ayah bisa rujuk dari pemberiannya? Barakallahu fikum. Selanjutnya, kata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yajibu at-taswiyah bainal awlad. Wajib menyamakan hadiah diantara anak-anak. Kalau punya anak 4 ya, atau lebih dari 1, harus sama ngasih hadiah. Rata, sama rata. Ya, enggak boleh yang satu diberikan, yang lainnya enggak diberi. Atau yang satu diberikan sesuatu yang mahal, yang lainnya dikasih yang murah. Ini mengistimewakan satu anak di atas anak yang lain dengan memberikan hadiah adalah hukum asalnya haram. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Jabir dan juga hadis Nu'man bin Bashir. Ya. Nu'man bin Bashir. Diceritakan bahwa istrinya Bashir bilang ke suaminya, yaitu seorang istri berkata kepada suaminya, yaitu Bashir ya suaminya ini, ya berikanlah kepada anakku suatu pemberian hadiah. Ya dalam riwayat disebutkan hadiahnya berupa hamba sahaya, budak. Dan persaksikanlah oleh Rasulullah SAW. Ini keinginan istrinya. Akhirnya dipenuhi oleh si Bashir. Dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta sebagai saksi Nabi itu atas pemberiannya itu. Bashir bilang, sesungguhnya istriku memintaku untuk memberi hadiah kepada putranya yaitu Nu'man. Iya, dan aku diperintah engkau menjadi saksinya. Nabi tahu itu hadiah untuk si anak. Nabi pastikan dulu. Nabi pastikan dulu. Iya. Apa pemastian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lahu ikhwah? Apakah dia punya saudara? Ini punya abang atau adik? Dijawab, na'am, iya punya. Nabi tanya lagi, apakah setiap anakmu ini mendapatkan pemberian yang sama? Kata Bashir, oh tidak, cuma Nu'man aja yang mau dikasih. Apa kata Nabi? La tushhidni ala jaurin. Janganlah kalian memintaku sebagai saksi atas perbuatan kesemena-mena, perbuatan kezoliman. Nah, Nabi mengatakan perbuatan memberi hadiah tapi hanya kepada salah seorang anak sebagai bentuk perbuatan zalim, jaur. Innal banika 'alaika minal haqq an ta'dila bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kepada anak-anakmu ya menjadi kewajiban bagimu untuk berlaku adil di antara mereka. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah pada anak-anak kalian. Akhirnya kata Nu'man, bagaimana cepatnya para sahabat ya, dia tarik kembali hadiah itu. Enggak jadi dikasih. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk berlaku adil sampai diulang-ulang 3 kali. I'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian, berlaku adillah kepada anak-anak kalian, berlaku adillah apa? Kepada anak-anak kalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyamaratakan pemberian antara anak-anak yang kita miliki. Tapi ingat ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ini kalau berkaitan dengan hadiah wajib adil. Tapi kalau berkaitan dengan nafkah, hukumnya beda. Ya, masing-masing anak diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Iya kan? Berbeda nafkah anak yang sudah sekolah dengan anak yang belum. Berbeda nafkah anak yang sekolahnya sudah di tingkat SMP dengan anak yang masih duduk di bangku SD. Dan seterusnya. Begitu juga misal ada anaknya yang mau menikah, lalu dia minta bantuan ke orang tuanya, ada dikasih sama si ayah 10 juta buat nikah. Karena orang tuanya tahu, dapat perincian dari si ayah demikian kondisi apa calon apa mertua bagaimana, ya. Kasih 10 juta. Anak-anak yang lain tahu bahwa apa abangnya ini dikasih 10 juta, akhirnya mereka protes. Ah, bapak enggak adil. Harusnya kalau kakak dikasih 10 juta, semua anak juga dikasih 10 juta dong. Gitu kan? Nah, ini keliru. Kenapa? Karena 10 juta tadi adalah pemberian nafkah yang masih menjadi tanggungan orang tua. Dan nafkah yang seperti ini tidak harus seluruhnya sama, ya, tergantung hajat dan kebutuhannya masing-masing. Ya, jadi bedakan ya. Ini kalau pemberian nafkah, adapun hadiah, hibah harus adil sama rata. Kalau satu diberi hadiah, maka anak-anak yang lain juga harus sama diberi hadiah juga. Ya. Jika kalau apa hanya salah satu anak yang diberi sementara anak yang lain tidak, maka ini hukumnya haram. Yang satu dikasih hadiah iPad, yang lainnya dikasih hadiah handphone biasa misal. Nah, ini bagaimana? Tidak dibenarkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu kewajiban berlaku adil dalam memberikan hadiah di antara anak-anak kita, bagaimana keadilan itu sebenarnya? Apakah harus sama rata laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil? Atau laki-laki bagiannya dua kali lipat, sedangkan perempuan satu, sebagaimana warisan? Nah, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada yang berpendapat harus sama. Misal satu anak dikasih hadiah tanah 100 meter, maka yang lain juga sama, harus dikasih 100 meter. Sama saja yang laki ataupun yang perempuan. Ini pendapat pertama. Karena itu hadiah. Ada pendapat yang kedua, oh tidak, yang laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan. Jadi kalau laki-laki dikasih 10 kali 10 tanahnya, maka yang perempuan dikasih 5 kali 5. Ya. Ini dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya berdasarkan ayat yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian dalam perkara anak-anak kalian. Lizzakari mislu hadzil unsayain, bagi anak laki-laki itu separuh dari apa dua kali lipat dari anak perempuan, ya. Nah. Wallahu a'lam. Ini dua pendapat. Selanjutnya kata Imam Syaukani rahimahullah, waraddu li ghairi mani'in syar'iyyin makruh. Nah, ini pembahasan berikutnya ya. Pengembalian hadiah tanpa adanya alasan yang syar'i hukumnya makruh, ini sudah dibahas tadi. Iya, enggak boleh mengembalikan hadiah. Tapi kalau ada penghalang-penghalang yang syar'i dalam menerima hadiah, ya, seperti yang tadi kita sebutkan syarat-syarat menerima hadiah, maka dia boleh menolaknya. Nah, sampai sini alhamdulillah selesai kitabul hadaya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala tentang apa selanjutnya ini, kitabul hibat. Iya, tentang hibah biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa semangat di dalam tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan fikih agama kita. Untuk pertanyaan, mungkin selepas salat zuhur ya, karena sudah azan, saya harus ke masjid dulu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.